A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat dan hidayahmu. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu ilmu dan hikmah-Mu. Berikanlah kepada kami kefahaman yang mendalam tentang arti dan tujuan hidup ini. Berikanlah kepada kami kefahaman yang mendalam tentang makna dan rahasia ajaran agama-Mu, agar sungguh kami menjadi hamba yang bertakwa. Ya Allah, kepada-Mulah kami berserah diri. Terimalah penyerahan diri ini. Terimalah kami dengan segala kekurangan kami. Akuilah kami sebagai hamba-hambamu yang saleh dan salehah. Masukkan selalu kami dalam pelukan rahmat dan kasih sayangmu. Al-Fatihah. Adik-adik sekalian, QLB. Masih lupa ya, QLB. Alhamdulillah. Pelatihan QLB ini sudah kami berikan kepada, kami sampaikan kepada manajer-manajer perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Dan sekarang pelatihan QLB sedang diselenggarakan untuk 1.800 manajer-manajer telkom di seluruh Indonesia. Baru berjalan sekitar 300 orang. Tiap minggu 45 orang, ya. Itu jadi beruntunglah adik-adik sekalian dapat materi ini yang sebenarnya disiapkan juga untuk para manajer. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang sukses. Amin. Ya, kita awali bagian pertama dengan kita belajar tentang diri kita sendiri. Di dalam Quran Allah katakan, "Inni khaliqukum basyaram min tin." Sesungguhnya akulah pencipta basyar dari tanah. Basyar itu ya ini basyar, tubuh biologisnya, tubuh yang hidup dan memiliki keinginan-keinginan. Sebenarnya binatangnya kalau basyar ini. Di ayat 72, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, apabila itu basyar sudah kusempurnakan, وَنَفَحْتُ فِيهِ, lalu kutiupkan ke dalamnya, مِنْ رُوحِ, sebagian dari ruhku, salah satu dari ruh-ruh ciptaanku, salah satu dari ruh-ruh koleksiku, dihadirkan masuk ke dalam basyar. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang basyar, ya. Kita akan membahas tentang basyar dulu, si tubuh biologis ini. Nanti bagaimana kita gunakan teknologi QLP untuk menyiapkan diri kita mudah, bukan saja menghadapi UAN, tapi juga untuk menghadapi kehidupan. Di dalam Quran tadi sudah kita bahas surat Sad ayat 71, kucipta basyar dari tanah. Tanah itu banyak macam-macamnya. Ada tanah liat, tanah gambut, tanah stalaktit, stalagmit. Dijelaskan dalam surat Ar-Rahman. Bukan dari sembarang tanah, apalagi dari tanah gambut. Diciptanya dari tanah liat. Dan disebut tanah liat karena masih banyak mengandung air. Kami cipta segala tubuh yang hidup, makhluk yang hidup dari air. Jadi kalau dicipta dari tanah liat, apakah langsung Allah ambil tanah liat, digumpal bulat jadi kepala gitu, terus ditarik ke depan jadi hidung, tarik kiri kanan jadi kuping? Tidak. Betul dari tanah liat, tetapi bukan langsung dibentuk dari tanah liat. Dari saripatinya, kami cipta manusia dari sulalah, saripati tanah, tanahnya pun tanah liat. Apa itu saripati tanah liat? Apa yang membedakan tanah liat dari tanah-tanah-tanah-tanah jenis lain? Teman-teman saya, para dosen, para peneliti di Institut Pertanian Bogor memberitahu, ini tanah liat, ini tanah gambut, ini tanah macam-macam, diurai, masukkan alat sentrifugal, diputar di laboratorium, terjadi penggumpalan massa yang berbeda, akhirnya mereka tunjukkan yang membedakan tanah liat dari tanah jenis lain. Pada tanah liat banyak dijumpai unsur organik berupa karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Menghafalnya sebut saja CHON. CHON. C untuk? H untuk? O untuk? N? Ternyata tubuh kita ini 96% karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Maka jangan heran kalau mayat dibakar. Begitu dibakar, maka oksigennya justru menjadi bahan bakar yang menyebabkan api menyala. Nitrogennya justru menjadi bahan bakar yang menyebabkan api menyala. Dan nanti hidrogennya pun terurai lepas, tinggal karbonnya. Itu sebabnya mayat yang terbakar dalam peristiwa kebakaran, mayat itu menjadi ciut. Karena 96% karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, setelah terbakar tinggal karbon aja. Itu tinggal karbon. Dan konon karbon yang ada pada tubuh manusia cukup untuk membuat 50.000 batang pensil. Maka kalau Anda buka pabrik pensil di Indonesia, tidak akan kekurangan bahan baku. Oke, ya. Jadi 96% tubuh manusia karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Ini saripati tanah. Sulalatin min tin. Quran menyebutnya sulalatin min tin. Baik. Yang kedua, Allah katakan dalam Quran, ya, kita tahu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen itu. Siapa yang belajar kimia di sekolahnya? Ada ya. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalau dicampur-campur dengan komposisi yang beragam, ya, ini bukan rumus kimianya ya, bukan rumus kimianya, tetapi unsur keberadaan unsurnya. Empat unsur organik itu kalau dicampur bisa jadi karbohidrat, lemak, protein, nukleat asid, asam inti. Nah, kalau sudah terbentuk karbohidrat, lemak, protein, nukleat asid, selangkah saja, selangkah lagi, dia akan menjadi sel. Sel darah, sel tulang, sel sumsum, sel kulit, sel rambut, sel saraf, segala macam sel, konstruksi fisiknya adalah karbohidrat, lemak, protein, nukleat asid. Yang saya kasih contoh di sini adalah sel mani. Mani laki-laki, sperma, ini bentuknya kecil sekali. Mani perempuan, yang merah itu, yang pink, itu namanya ovum. Jadi ovum, mani perempuan, besarnya 600 kali lipat daripada mani laki-laki, sperma, 600. Tetapi, perempuan dalam sebulan hanya menghasilkan satu ovum. Tapi laki-laki, kalau sampai dia mengalami rangsangan seks, dia menyembur, sekali sembur bisa 3 cc. Dan setiap 1 cc mengandung sekitar 2 juta sel sperma, maka kalau 3 cc berapa spermanya? 6 juta. Sekali dia menyembur 6 juta. Perempuan cuma satu. Oke. Saya sekalian, ketika sudah menjadi sel, saat itulah sudah mulai hadir nyawa. nyawa, bahasa Arabnya hayat, bahasa Hindi prana, bahasa Cina qi atau qi. Maka orang Cina rajin latihan tai chi, reiki, qigong, wei tangkung, itu olah energi semua. Jadi ketika menjadi sel, sesungguhnya dia makhluk hidup. Ketika yang pria ini mimpi lalu menyemburkan sperma, sel-sel sperma yang keluar itu sudah makhluk hidup. Karena sebagai sperma dia hidup. Yang ketiga, apa kata Allah dalam Quran? Summa ja'alnahu nutfatan. Lalu kami jadikan dia itu nutfah. Apa itu nutfah? Dijelaskan lagi dalam Quran. Subhanallah. Di dalam Quran terkandung bahan-bahan penjelasan yang ilmiah. Alam yaku nutfatan mimmaniyin yumna. Bukankah nutfah itu adalah mani yang dicampurkan? Ketika mani laki-laki, sperma. Dan mani perempuan, ovum, bercampur. Sperma yang jumlahnya jutaan mengerubung, berusaha masuk. Ketika satu saja sperma masuk ke dalam ovum, maka dinding ovum sebelah luar langsung mengeras. Dia jadi keras, sperma yang masuk belakangan membentur dinding keras, tidak bisa masuk. Jutaan yang berebut masuk, sekali satu masuk, diafragma sel akan mengeras, yang terlambat masuk membentur dinding sel yang keras, tidak bisa masuk. Dia punya korona yang seperti jengger-jengger ini, itu pun akan rontok. Bayangkan, dari 6 juta sperma bapak kita, masuk satu ke ovum ibu kita, itulah yang sekarang jadi kita semua. Bagaimana sisa 5.999.000 yang tidak bisa masuk? Ketika besok si ibu paginya jongkok di WC, turun keluar, lalu dia hanyut ke septic tank. Oleh sebab itu, kalau sekarang Anda sudah jadi manusia, Anda adalah manusia yang terpilih satu dari 6 juta pesaing. Ya. Oleh sebab itu, sekarang kita sudah jadi satu orang, syukuri apa yang ada. Sebab kalau dulu terlambat masuk, Anda sudah termasuk yang dialirkan ke septic tank. Terbuang. Bersyukur. Oke. Sekali sperma dan ovum menyatu, sperma itu makhluk hidup. Sebagai sel, dia hidup. Ovum, makhluk hidup. Dua kehidupan menyatu, dia akan punya kemampuan untuk tumbuh, berkembang, membelah diri, membelah diri, membelah diri. Dia membelah diri menjadi dua, dua jadi empat, delapan, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, dan seterusnya membelah, membelah, membelah. Ini proses membelahnya. Pokoknya hati-hati, ya. Jangan sampai sperma bertemu ovum. Sekali bertemu, dia akan langsung tumbuh, tumbuh, tumbuh, tumbuh, tumbuh, tidak bisa dikendalikan lagi. Dan dia akan menjadi janin. Ya. Karena dua-duanya sudah hidup. Kalau sampai bertemu, maka mereka akan tumbuh berkembang menjadi bayi. Hati-hati, jangan sampai bertemu. Nah, sebenarnya bentuk sperma seperti ini, ekornya itu seperti spiral. Jadi kalau dia disemburkan dengan bentuk ekor yang spiral, spiral, dia bergeraknya spinning. Seperti proyektil peluru, ditembakkan, dor, peluru itu tidak lurus, spinning dia, geraknya itu berpuntir. Sehingga kalau mengenai sasaran, dia akan ngebor. Itu. Karena gerakannya itu spinning, ya. Spinning. Di mana bertemunya sperma dan ovum, kemudian tumbuh berkembang? Allah katakan di dalam Quran, fi qararin makin, terjadinya di dalam koror, di dalam bejana, di dalam tabung. Mana yang disebut tabung itu? Inilah tabung ibu kita. Ibu kita punya rahim, dan di sebelah kiri rahim, sebelah kanan rahim ibu kita, itu ada pipa. Pipa inilah yang disebut tabung. Fallopian tube, tabung falopi. Yang Quran menyebutnya koror. Ketika seorang suami, bapak kita menghubungi ibu kita, punya bapak masuknya sampai di sini, di mulut rahim, ya. Dan hati-hati, salah satu problem besar kaum perempuan adalah kanker mulut rahim. Kenapa bisa terjadi kanker? Karena laki-laki saat masuk, punya laki-laki sampai di sini, lalu dari sini dia menyemburkan sperma, dan kalau laki-laki itu kotor, kalau para suami kotor kemaluannya, dia akan menularkan bibit kanker di rahim suaminya, rahim istrinya. Sekadar ingin tahu saja dari sebelah sini laki-laki, ya. Saya cuma ingin tahu saja, sekadar ingin tahu supaya menjadi perhatian kita semua. Apakah ada di antara keluarga kamu, mungkin ibu, mungkin kakak perempuan, mungkin sepupu kamu, misanan kamu, mungkin ipar kamu, atau sanak famili kamu, yang kamu dengar pernah mengalami kanker rahim sampai meninggal dunia? Ada atau tidak? Tunjuk tangan. Ya. Karena saya tahu dikhawatirkan beliau jadi malu. Tapi sebenarnya itu musibah. Musibah bukan suatu aib. Musibah yang sebenarnya kita bisa menghindarinya, ya. Nah, ini hati-hati. Karena dalam perempuan, kanker pada perempuan sebagian besar itu kanker mulut rahim, dan yang kedua kanker buah dada. Nah, ketika laki-laki menyemburkan sperma dari sini, 6 juta lebih sperma lari berenang masuk ke sini. Masuk ke kanan. Ternyata di ujung tabung falopi ini pada ibu kita ada pabrik telur yang disebut ovarium. Sebulan sekali ibu kita menghasilkan telur, makin besar, telur itu menetas, keluar, telur itu jalan di dalam tabung ini. Kalau saat telur sedang berjalan, lalu bapak kita menyemburkan sperma dari sini, sperma itu mengenai ovum, ovum itu akan tumbuh membelah diri, itulah yang disebut nutfah. Setelah dia menjadi nutfah, dia akan masuk ke ruang utama rahim, di dinding rahim sebelah dalam, sudah terbentuk lapisan-lapisan hormon yang tebal. Dan itu nutfah lalu menempel di dinding rahim. Tetapi setelah nutfah menempel di dinding rahim, dia tidak tumbuh membelah diri ke segala arah. Kalau saja dia terus tumbuh membelah diri ke segala arah, tubuh kita jadi bulat semua seperti bola. Tapi setelah dia menempel di dinding rahim, dia tumbuh dengan pola memanjang sehingga bentuk kita seperti lintah. Ini yang disebut dalam ayat Quran, summa khalaqnan nutfata alaqatan, lalu kami jadikan nutfah itu sebagai alaqah. Alaqah dalam bahasa Arab bukan sekadar segumpal darah, tapi alaqah itu adalah bentuk seperti lintah. Karena saat ini darah belum ada, di tahap ini belum ada sel darah. Jadi jangan terjemahkan alaqah itu segumpal darah. Memang bentuknya seperti lintah. Dari mana gambar ini didapat? Seorang perempuan di Jepang meninggal dunia kecelakaan lalu lintas. Di rumah sakit diotopsi, antara lain dibuka rahimnya. Ternyata di dalam dinding rahim ada seperti lintah menempel setengah ruas jari kelingking. Dicermati dengan mikroskop, ini bukan sembarang lintah. Inilah nutfah. Apa itu nutfah? Campuran sperma dan ovum yang sudah menempel di dinding rahim dan mulai tumbuh memanjang. Inilah alaqah. Alaqah, nutfah yang tumbuh memanjang seperti lintah. Ah, kalau ini foto ronsen lintah betulan. Nah, jadi mirip kita. Ya. Tahap kelima. Setelah itu, ini hari ke-20. 20 hari saja, 20 hari setelah sperma dan ovum bertemu, dia sudah tumbuh memanjang. Lama-kelamaan, dia tumbuh-tumbuh-tumbuh, melengkung, sehingga bagian tengahnya melepaskan diri dari dinding rahim. Dia melepaskan diri, terus lepas penuh. Tetapi, dari bagian tengah yang melepaskan diri, sudah terbentuk sambungan. Nah, sudah terbentuk sambungan, sambungan, dan sambungan inilah yang kita kenal dengan nama tali pusar. Jadi kita di dalam rahim ibu menempel sebagai lintah di dinding rahim, lalu kita tumbuh dan melepaskan diri, tumbuh jadi bayi, tapi dari perut kita tetap ada sambungan ke ibu kita. Nah, dari situlah kita terus menyerap makanan. Kalau di saat itu alaqah sedang berusaha melepaskan diri pelan-pelan, si ibu mengalami hentakan atau bantingan, dia naik bajai, naik mikrolet, melindas polisi tidur, gabruk, maka bukan saja dia melepas pelan-pelan, dia lepas seluruhnya keluar, dan itu yang disebut keguguran. Apalagi sopir metro mini, sopir mikrolet kita itu hebat-hebat kalau jalan kan. So, saya mau tanya, mana lebih banyak, siapa yang lebih banyak membuat orang bertobat, membuat orang lebih cepat masuk surga, para khotib Jumat atau sopir metro mini? Apa sebabnya? Apa itu madghah? Berasal dari kata madghah. Ambil daging goreng, empal, makan kunyah-kunyah. Terus maaf, lepein keluar. Itulah madghah, daging yang terkunyah-kunyah. Inilah madghah. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Sudah sempurna bentuk fisiknya, sudah lengkap, bukan sempurna, sudah lengkap. Lalu kata Allah, kami bangkitkan dia menjadi makhluk lain dari yang lain. Inilah tahapnya. Kita sulalah saripati tanah. Dicampur ya, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen jadi mani, karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Kemudian dicampur lagi menjadi nutfah, tumbuh berkembang. Setelah nutfah berkembang, menempel di dinding rahim, tumbuh seperti lintah, memanjang. Kalau sudah lengkap, dia akan melepaskan diri sebagai sistem tubuh. Jadi mudghah. Kami cipta insan dari saripati tanah. Tanahnya adalah jenis tanah liat. Dan tanah liat itu, saripati tanah liat adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Saat itulah mulai hadir energi elektromagnetik yang menyebabkan elektron bisa berputar. Lalu unsur-unsur itu menyatu menjadi senyawa karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Saat itulah mulai terbentuk energi yang lebih tinggi lagi yang disebut energi chemical. Dan kemudian dia akan tumbuh lagi menjadi sel, sperma dan ovum. Di saat sel itulah terbentuk energi yang lebih dahsyat lagi, yaitu energi bio. Dan ketika sperma dan ovum menyatu, dia akan tumbuh membelah diri, membelah diri, membelah diri, saat itulah terbentuk organ-organ tubuh dan muncullah energi yang lebih dahsyat lagi, namanya energi kinetik. Dan akhirnya seluruh organ tubuh terangkum menjadi satu sistem tubuh. Dan saat itulah terbentuk lagi energi yang lebih dahsyat lagi, yaitu energi animatif. Quran menyebutnya hawa nafsu. Sudahkah selesai? Belum. Ini baru bashar. Ini baru wadah. Ini baru cangkang. Ini baru casing. Yang mana manusia? Nih. Yang sebenar-benar manusia adalah ruh yang dicipta oleh Allah di sisi Allah. Kita makhluk ruhaniyah. Dan pusatnya ruh, intinya ruh adalah kolbu. Maka kita dihadirkan ke dalam janin, ditiupkan. Lalu kita terlahir keluar seperti sekarang. Dan nanti tubuh kita makin lama makin tua, lemah, sakit-sakitan. Akhirnya mati. Ketika mati, energi hawanya akan redup. Dan ruh dipisahkan dari tubuh, dari basar. Tubuh yang dari tanah dikembalikan ke tanah. Dikubur, membusuk, terurai, musnah. Yang dari tanah kembali ke tanah dan musnah. Lalu kita yang sesungguhnya diri kita bukan tubuh. Kita yang sesungguhnya adalah yang ruh. Kita yang dicipta di sisi Allah. Didatangkan dari sisi Allah. Kita dibawa kembali menghadap Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya, siapa yang mau mati? Tidak ada. Saya mau tanya, siapa yang mau masuk surga? Bagaimana mungkin masuk surga kalau tidak mati dulu? Ya. Jadi, tenang-tenang saja. Yang mati itu cuma basarnya. Nah, ini basar. Basar adalah tubuh. Basar mati dikubur. Basar mati dikubur. Terurai musnah yang dari tanah kembali ke tanah. Tapi diri kita yang rohaniah, diri kita yang rohaniah tidak mati. Kita akan terus melanjutkan kehidupan. Jadi kalau begitu yang mana dirimu? Ruh. Yang mana diri kita? Ruh. Diri kita sebenarnya bukan badan. Diri kita adalah ruh. Dari saripati tanah dengan energi elektromagnetik menjadi molekul senyawa-senyawa karbohidrat dengan energi kimiawi di tubuh kita, sampai menjadi sel, ada bioenergi, sampai kemudian menjadi organ-organ tubuh dengan energi kinetik, sampai kemudian menjadi sistem tubuh dengan energi animatif. Nah, kemudian diri kita yang rohaniah dihadirkan. Ini masuknya ruh di saat janin berumur antara 40 hari sampai 42 malam. Ya, selama ini kita tahu 4 bulan 120 hari itu keliru. Antara 40 hari sampai 42 malam ruh dihadirkan. Lalu jadilah kita seperti ini. Nah, setelah ruh masuk, pelan-pelan kepala yang tadinya di atas, kepala akan berputar ke bawah. Bisa jadi di saat kepala sedang berputar ke bawah, sampai di sini macet, nggak bisa lagi berputar, melintang dia, susah itu keluarnya. Itu yang disebut antara lain bayi nyungsang. Ya. Ada lagi ketika kepalanya berputar ke bawah, dia terlalu aktif, kepalanya ke bawah siap keluar, tapi tali pusar membelit lehernya sendiri sehingga dia kesulitan bernapas. Nah, kalau itu terjadi, tidak bisa diatasi lagi, terpaksa operasi sesar. Istri kita nauzubillah ya, tapi istri-istri yang disesar dibelek di sini. Set, kira-kira satu jengkal. Dibuka gitu, kayak kap mesin mobil dibuka. Dikeluarin bayinya. Itu. Nanti kalau sudah dijahit lagi, ada 20 cm lah jahitan itu, ya. Sebenarnya ada videonya bagaimana cara operasi sesar, tapi itu mengerikan, ya. Sebab kelihatan sekali diiris lapis demi lapis. Oke. wa nukirru fil arham, kata Allah, dan kami simpan di dalam rahim ma nasya, sekehendak kami, ila ajalim musamma, sampai ajal yang sudah ditentukan. Siapa yang tahu arti ajal? Silakan jawab. Silakan jawab. Apa itu ajal? Ajal tuh yang kiamat tuh, Pak. Ajal. Oke. Lalu barangkali setelah dapat bisikan mau melakukan perbaikan, silakan. Oke. Ajal itu suatu akhir atau suatu kematian yang akhir hayat kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi kalau begitu apa arti ayat ini? Surat Al-Hajj ayat 5. Wa nukirru fil arham, lalu kami simpan di dalam rahim ma nasya, sekehendak kami, ila ajalim musamma, sampai ajal. Kalau diartikan ajal adalah kematian, kalau ajal diartikan kematian, berarti begitu keluar mati semua dong. Tidak. Ajal dalam bahasa Arab artinya adalah batas waktu. Bahasa Inggrisnya deadline. Kami simpan di dalam rahim sampai ajal tertentu, sampai batas waktu tertentu, batas waktu akhir, kemudian dia dikeluarkan sebagai bayi. Jadi ajal bukan berarti kematian, ajal itu artinya batas waktu, batas tempo. Cukup waktunya, cukup temponya, dia keluar, hidup. Jadi boleh saja kalau guru di sekolah ngasih PR, kamu ada tugas, bikin laporan tentang ini. Satu siswa nanya, Pak, ajal untuk dikumpulinnya kapan? Pak, batas waktu terakhir untuk dikumpulkannya kapan? Ajal itu batas waktu terakhir, deadline. Kalau deadline-nya, ajalnya sudah tiba, maka kami keluarkan, summa nukhrijukum, lalu kami keluarkan kamu, tifla, sebagai bayi. Inilah saat-saat kita dikeluarkan dari rahim ibu kita. Perhatikan. Bagaimana, ya, bagaimana ketika kepala kita yang besar, kepala kita yang besar ini, apalagi yang kemudian besar kepala, ya, kepala yang besar akan keluar dari rahim ibu kita yang begitu sempit. Saat itulah ibu kita akan berjuang menahan sakit yang sangat antara hidup dan mati, yang terkadang untuk memudahkan proses keluar, supaya kamu juga jangan keburu mati kehabisan nafas, supaya lebih cepat keluar, ada bagian dari kemaluannya itu yang digunting oleh dokter. Digunting, diperlebar, supaya kepala kita yang besar keluar dari rahim ibu. Itu. Akhirnya, begitu keluar, dukun beranak, bidan atau dokter tinggal nampung kepalanya dan tinggal peluk. Tetapi saat itu dari perut kita masih ada tali pusar yang terus nyambung ke dalam rahim ibu. Bayinya sudah keluar, tali pusarnya masih terus nyambung karena dia masih terus menyerap makanan. Nah, saat itulah lalu dokter menggunting tali pusar. Setelah digunting, dibuat simpul, ya, dibuat simpul sehingga dia menjadi ikatan. Dibiarkan nanti beberapa hari dia akan mengering, lepas. Jadilah pusar kita ini. Tolong periksa. Siapa yang tidak punya pusar? Nah, kalau dia tidak punya pusar, berarti kalau dia tidak punya pusar, berarti waktu di dalam perut ibu, dia itu tidak nyambung ke rahim ibunya. Kalau dia tidak nyambung ke rahim ibu, dari mana dia bisa tumbuh mendapat suplai makanan? Yang enggak punya super itu, yang enggak punya pusar, berarti anak jin, anak kuntilanak. Periksa, punya pusar enggak? Ada di sebelah sana pusarnya 3 lagi. Hati-hati. Oke. Saudara sekalian, perhatikan. Menyaksikan. Mengingat. Ibu kita hamil. Mengandung janin di dalam perutnya. Janin kita. Yang tumbuh sampai rata-rata kita. Bayinya saja paling tidak 2,7 kilogram. Ditambah air ketuban dan lain-lain. Betapa beratnya ibu kita setiap hari menanggung beban sekitar 6 kilo. Dia tidak bisa tidur telentang, akan menyesak. Dia tidak mungkin tidur tengkurap, miring pun susah. Dan ketika melahirkan, tubuh kita yang besar menekan, berusaha menerobos, bahkan menendang dari dalam untuk keluar. Ibu kita begitu payah. Dan banyak kasus ibu-ibu mati karena melahirkan. Darah mengucur, tapi begitu kita keluar, semua rasa sakit yang dia derita seakan hilang saat mendengar kita berteriak, menangis, berarti anaknya hidup. Lalu tubuh kita yang masih berlumuran darah dipeluk oleh ibu kita. Dan kemudian ibu kita sejak saat itu habis melahirkan, mungkin habis dioperasi, masih dalam keadaan sakit, harus mengurus bayi yang tiap waktu bangun menangis. Malam tiap 10 menit, 30 menit si ibu bangun menyusui. Begitu payah dia mengurus kita. Siapa yang ibunya sudah meninggal dunia? Siapa yang sekarang ibunya masih hidup? Tunjuk tangan. Siapa yang sudah pernah memberikan, melakukan sesuatu perbuatan yang begitu membahagiakan ibu Anda? Siapa? Pernahkah Anda mengatakan, ibu, mama, emak, terima kasih sudah melahirkan saya. Terima kasih sudah mengurus saya di saat bayi. Terima kasih saat saya menyusu pada ibu. Untuk semua ibu kita. Al-Fatihah. Ibu saya sudah meninggal dunia. Dan beruntunglah Anda yang sampai sekarang masih punya ibu. Anda masih bisa membahagiakan dia. Salah satu cara membahagiakan dia adalah kita lulus ujian. Semua pejamkan mata sebentar. Sambil memejamkan mata, coba bayangkan wajah ibu kita masing-masing. Ingat-ingat bagaimana sorot mata dan senyumnya. Lalu bacalah Fatihah kepada Allah. Dan kita meminta kepada Allah supaya karomah barokah Fatihah itu dilimpahkan kepada ibu kita yang sudah berjuang begitu payah membesarkan kita. Bayangkan dulu wajah, senyum, raut muka, dan kita tidak mau bermain-main, kita tidak mau bercanda dalam doa ini, karena memang ini wujud terima kasih kita kepada ibu kita, dan kita tidak mau mengecewakan ibu kita, kecuali yang memang merasa disia-siakan oleh ibunya, nauzubillah min zalik. Mari kita baca Fatihah untuk ibu kita. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ampunilah semua dosa, kesalahan, lupa dan alpa ibu bapak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai anak kami bersaksi, ibu kami sudah berjuang mengurus, melahirkan dan merawat kami. Ibu bapak kami sudah berjuang membesarkan, mendidik kami. Inilah kesaksian kami. Karena itu balaskanlah perjuangan mereka dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Untuk ibu bapak kami yang masih hidup, ya Allah, sehat dan sejahterakanlah mereka di hari-hari tua mereka. Bahagiakanlah mereka di hari-hari tua mereka. Bukan harta dan kekuasaanku, bukan harta dan kekuasaan kami yang dapat membahagiakan, tapi Engkau yang membahagiakan mereka. Jadikanlah para orang tua kami yang masih hidup hamba-hamba tua yang tetap tabah dalam beribadah, hamba-hamba tua yang tetap sabar dalam menjalani hidup, hamba-hamba tua yang tak kering bibir mereka menyebut namamu dalam zikir. Dan bila saatnya tiba Engkau memanggil mereka, berikanlah kepada mereka kematian yang mudah dan indah. Terimalah arwah mereka, ya Allah. Untuk ibu bapak, kakek nenek kami yang telah Engkau panggil, lindungi mereka dari siksa kubur, lindungi mereka dari siksa neraka. Tempatkan arwah mereka di dalam barisan umat Nabi Muhammad SAW. Terangi cahaya hidup mereka di alam sana. Dan sebagaimana telah pernah Kau pertemukan kami dengan mereka di dunia ini, kumpulkan kami bersama mereka nanti di dalam surga-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang tidak memalukan para orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang tidak mengecewakan orang-orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang ketika pun ibu bapak kami sudah kembali ke akhirat, mereka tersenyum bangga melihat akhlak dan perbuatan kami di muka bumi. Ya Allah, sungguh kami memohon, kamilah anak mereka. Inilah doa anak untuk para ibu bapak yang Engkau janjikan doa ini akan Engkau kabulkan. Sayangi selalu ibu bapak kami, sayangi selalu orang tua kami, sayangi selalu kami semua. Untuk mereka, Al-Fatihah. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga yang laki-laki semua kelak akan menjadi bapak-bapak yang berwibawa, bapak-bapak yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Semoga yang perempuan akan menjadi ibu-ibu mar'atun salihah, ibu-ibu yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang akan membangun keturunan yang membanggakan Nabi Muhammad. Dan lahirlah umat Islam yang berkualitas dan berjaya. Allahu Akbar. Amin. Ya, mudah-mudahan cepat selesai sekolah, kemudian mulai kuliah atau mulai bekerja, dan masing-masing dapat jodoh yang soleh dan solehah.